Mitra bisnis, pemerintah akan membebaskan pengenaan pajak penghasilan bagi karyawan dengan gaji di bawah 5 juta rupiah per bulan. Namun pembebasan PPh 21 tersebut hanya berlaku untuk beberapa sektor saja, antara lain otomotif, elektronik, dan tekstil. Saat ini sudah terhubung dengan mantan Menteri Keuangan, Fuad Bawazir. Pak Fuad, apa komentar Anda? Kalau PPh 21 itu kan secara aturan hukum letter-nya itu kan pajaknya si karyawan atau buruh. Nah, jadi kalau karyawan atau buruh tidak bisa didiskriminasikan berdasarkan faktor seperti itu. Yang bisa diberikan fasilitas itu adalah perusahaannya, pajak perusahaannya. Kalau pajak perusahaannya itu adalah, ya ini dibebaskan. Itu kan semacam fasilitas atau semacam ya holiday gitu, tax holiday. Ini sektornya dibebaskan. Tapi memang tidak bisa karyawannya itu. Aneh, karena karyawannya itu ya lain lagi ceritanya. Nanti akan menimbulkan ketidakadilan di masyarakatnya, bicara kok individu gitu. Saya kan kerja di sini, kenapa ini enggak? Memang betul, pasti akan diprotes, dan pasti akan ribut. Itu kalau dibawa ke judicial review pun akan kalah itu. Pemerintah atau dijen pajak, kalau dibawa ke mana saja, Mahkamah Agung misalnya, mana akan susah mempertahankannya. Pemerintah bisa kalah, Pak? Karena pajak itu adalah pajaknya si karyawan. Walaupun di dalam praktek kadang-kadang itu ditanggung, tapi kan selalu dianggap di gross up, selalu dianggap pajak itu adalah tetap tanggung jawab si penerima penghasilan si PPh 21 ya karyawannya itu. Jadi tidak bisa dengan kata lain, itu tidak lazim gitu dilakukan. Dari sudut teori, keadilan, hukum akan lemah sekali dan akan memancing masalah gitu. Dan itu secara yuridis tidak jadi pertanggungjawaban itu. Pokoknya kalau pasal 21 itu tidak bisa diberikan kepada dasar seperti itu. Perusahaannya yang boleh diberikan sektornya, itu kan sektor daripada si perusahaan. Tapi jangan di karyawan, akan ribut, saya bisa membaca itu. Artinya kalau saya pejabat, saya nggak berani ngambil langkah yang lain seperti itu. Sebenarnya apa yang harus diberikan oleh pemerintah pada dunia usaha, Pak Fuad? Pemerintah itu sebetulnya jujur ya, tidak usah memberikan apa-apa. Kalau saja problem atau kesulitan yang sering diberikan pemerintah yang sudah melekat bertahun-tahun itu dihentikan. Ini karena sudah saking lamanya pemerintah melakukan hal-hal yang tidak semestinya birokrasi itu. Sehingga cacatnya itu dianggap sudah sesuatu yang normal, kemudian mencoba mengatasi dengan memberikan sesuatu. Tidak usah mikir seperti itu. Pengusaha lebih mengharapkan problem yang selama ini diberikan itu di stop aja di akhirnya. Misalnya urus usaha digampangin, urus dengan birokrasi digampangin, tidak usah dipungdiin, macam-macam cepat. Ngakhir itu aja itu kan nggak pernah mau, itu nggak pernah diakui. Padahal nyata betul jelas. Itu aja diakhiri. Kemudian coba dikompensasi dengan bebas pajak, bebasin. Nggak banyak masalah. Itu kan sebetulnya untuk menutupi atau membayar pembebasan-pembebasan macam-macam. Untuk menutup atau membayar kejahatan yang ada. Kasihan dijen pajaknya. Suruh ini, suruh ini, suruh itu. Itu aja kejahatannya dari birokrasi, tanda petik kejahatan itu diakhiri. Itu dulu yang pertama. Distorsi-distorsi yang tidak perlu. Itu lebih penting daripada pemberian yang lain. Kesulitan yang diberikan selama ini itu dulu diakhiri deh sebelum membicarakan kemudahan. Ngapain juga memberikan kemudahan tapi yuk dari belakang saya masih nikamin melulu gitu. Demikian Fuad Bawazir. Saya Dewi Sintawati.